warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan al-majlis ats-tsamin, majlis yang ke-8. قال الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى: إخواني، قدمنا كلام على سبعة أقسام من الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. في القسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ويصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات أقل ودين أذهب للب رجل الحازم من إهداكنا. قلنا: وما نقصان أقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان أقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينا. متفق عليه. طيب cukup. المجلس الثامن، مجلس yang ke-8. Ibaqiyati aqsamin nas fi siyam wa ahkam al-qada. Mengenai golongan manusia yang tersisa yang belum kita bahas fi siyam, mengenai puasa dan hukum-hukum qada. Kata penulis rahimahullah taala: ikhwani, qaddamna al-kalam an sab'ati aqsam min aqsamin nas fi siyam. Wahai saudara-saudaraku, kami telah membahas 7 golongan dari golongan-golongan manusia mengenai puasa. Wahadihi baqiyatul aqsam, dan ini adalah sisa dari golongan-golongan tersebut, ya. Kita sudah bahas kurang lebih 3 golongan, masih tersisa. Kita sudah bahas 7 golongan, masih tersisa 3 golongan. Al-qismus tsamin, golongan yang ke-8, al-haidu, wanita yang haid. Fayahrumu alaiha as-siyam, haram baginya puasa. Wala yasihu minha, dan tidak sah darinya, ya, tidak sah puasanya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nisa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai para wanita atau tentang para wanita: ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Aku tidak melihat atau tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya, yang mampu menghilangkan akal laki-laki yang teguh dibandingkan salah seorang dari kalian. Ya, aku enggak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya, yang mampu menghilangkan akal laki-laki yang teguh dibandingkan salah seorang dari kalian. Qulna, wa ma nuksanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Mereka bertanya, dari sisi mana kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, alaisa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatir rajuli, bukankah persaksian wanita ya sama seperti separuh persaksian laki-laki? Qulna bala, maka mereka menjawab ya. Qala fadzalika nuqsanu aqliha, kata beliau itulah kekurangan akal mereka. Alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum, bukankah apabila wanita haid dia tidak salat dan tidak puasa? Qulna bala, mereka menjawab nah. Qala, kata beliau, fadzalika min nuqsani diniha, itulah kekurangan agama mereka. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi syahidnya dari hadis ini, alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita apabila haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Wanita yang haid tidak boleh puasa. Ya, wanita yang haid tidak boleh puasa. Kalau dia paksa ya berpuasa, nekat berpuasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Berbeda dengan anak kecil ya, atau orang yang sakit, orang musafir, kalau dia nekat berpuasa atau tetap berpuasa, puasanya masih sah. Ya, tapi wanita yang haid kalau dia nekat puasa, puasanya tidak sah. Nah, kemudian طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب باللحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. نعم. والحيض دم طبيعي ya'tadu al-mar'ah fi ayyamin ma'lumatin. Haid adalah darah alami yang biasa keluar dari para wanita fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang tertentu. Ya, pada hari-hari yang tertentu. Mungkin bagi antum yang belum nikah belum pernah melihatnya ya. Tapi nanti kalau sudah nikah, insyaallah antum akan melihatnya. Ya, darah haid itu seperti apa? Darah alami yang biasa keluar dari wanita, ya, kemaluan wanita, fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari tertentu. Wa idza dhahara al-haidu minha wa hiya shaimatun walau qabla al-ghurubi bi lahdatin batala shaumu yaumiha. Apabila nampak haid darinya atau keluar haid darinya dari seorang wanita, wahia sha'imatun, dalam keadaan dia sedang berpuasa, walaupun sebelum matahari tenggelam, meskipun hanya sesaat, maka batal puasa harinya tersebut. Ya, misalnya ada seorang wanita berpuasa kemudian 5 menit sebelum matahari terbenam dia mengalami haid, atau 1 menit sebelum matahari terbenam haidnya keluar, maka batal puasanya. Ya, meskipun hanya sesaat sebelum matahari terbenam keluar darah haidnya, maka batal puasanya. Walazimaha qada'uhu, dan wajib baginya mengqada' puasanya itu. Illa ayakuna shaumuha tatawwu'an, kecuali puasanya puasa sunnah, fa qada'uhu tatawwu, maka hukum qada'nya sunnah. La wajibun, tidak wajib. Kemudian وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. نعم. Kemudian kata penulis, wa idza tahurat min al-haid fi asna'i ramadan lam yasiha shaumuha baqiyatul yawm liwujudi ma yunafi as-siyam fi haqqiha fi awwalin nahar. Apabila wanita tersebut suci dari haid di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak sah baqiyatul yawm pada sisa harinya atau pada sisa hari tersebut. Liwujudi ma yunafi as-siyam fi haqqiha, karena adanya sesuatu yang menghalangi puasanya atau menafikan puasanya baginya fi awwalin nahar, di awal siang atau di pagi hari. Ya, ada seorang wanita berpuasa kemudian jam 11 siang darah haidnya keluar. Puasanya batal atau tidak batal? Puasanya batal. Wa hal yalzamuha al-imsak baqiyatal yawm? Apakah dia wajib menahan diri pada sisa harinya atau pada hari yang tersisa? Ya, jadi haidnya keluar jam 11 siang, puasanya batal. Apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum sampai matahari tenggelam? Fi khilaf bainal ulama, dalam masalah ini ada perselisihan ya di kalangan para ulama. Sabaqa dzikruhu fil musafir idza qadima muftiran, telah lalu ya pembahasannya dalam al-musafir apabila datang ke negerinya dalam keadaan tidak berpuasa. Masih ingat enggak musafir ya, tinggal di Jogja, dari Jakarta balik ke Jogja. Tadi di Jakarta dia tidak puasa, kemudian nyampe ke Jogja jam 11 siang. Ya, dia puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Sekarang pertanyaannya, apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum ketika dia sudah sampai di Jogja? Yang roji? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, sama halnya dengan wanita yang haid. Ya, awalnya puasa, kemudian jam 11 haid, ya. Apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum sampai matahari tenggelam? Jawabnya tidak wajib. Boleh baginya makan dan minum, namun dia tidak boleh menampakkan dirinya di hadapan orang lain. Ya, ketika makan dan minum, dia makan dan minum di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, kemudian وَإِذَا طَهُرَتْ فِي اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُهُ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ وَيُصِحُّ صَوْمُهَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَالْجُنُبُ إِذَا صَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. نعم. Kemudian وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام. Apabila dia suci di malam hari di bulan Ramadan walaupun hanya sesaat sebelum fajar, ya, walaupun hanya sesaat sebelum fajar, wajib alaihi as-saum, maka wajib baginya berpuasa. Misalnya gini, ada seorang wanita haid jam 12 malam haid, terus ya haid jam 3 haid, kemudian 5 menit sebelum azan subuh dia suci. 5 menit sebelum azan subuh dia suci, darah haidnya berhenti. Wajib enggak baginya berpuasa? Wajib baginya berpuasa? Wajib baginya berpuasa. Wajib alaiha as-shaum. Wajib atasnya berpuasa. Li'annaha min ahli siyam. Karena dia termasuk orang yang wajib puasa. Wa laisa fiha ma yamna'uhu. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk berpuasa. Fa wajaba 'alaiha as-siyam, maka wajib atasnya berpuasa. Wa yasihu shaumuha hina idzin wa illam taktasil illa ba'da thulu'il fajri. Dan ketika itu puasanya sah walaupun dia belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Kal junub, seperti orang yang junub. Ya, jadi ada wanita yang haid, kemudian 5 menit sebelum azan subuh dia suci, artinya suci darahnya berhenti, darahnya sudah tidak keluar, maka dia puasa. Namun mungkin karena dia melayani suaminya, menyiapkan makan sahur dan seterusnya, cuci piring ya, bersih-bersih rumah, nah, dia belum mandi, dia sudah azan subuh, bahkan sudah qomat subuh ya, dia belum mandi, maka puasanya tetap sah. Sama seperti orang yang junub. Kal junubi idza shoma wa lam yaktasil illa ba'da thulu'il fajri. Seperti orang yang junub apabila dia berpuasa dan dia belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Fa innahu yasihu shaumuhu. Maka puasanya sah. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghair ihtilam thumma yasumu fi Ramadan, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban, ya, pada waktu subuh beliau junub. Pada waktu subuh beliau junub karena jima', bukan karena mimpi basah. Summa yasumu fi Ramadan, kemudian beliau melaksanakan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Nabi junub, malam-malam jima', melakukan hubungan intim, subuh-subuhnya masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Padahal sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah terbit fajar shadiq, beliau belum mandi. Ya, kemudian beliau tetap melanjutkan puasanya. Ya, beliau tetap melanjutkan puasanya, muttafaqun alaih. Nah, ya, mungkin kalau boleh kita contohkan takmir masjid, ya. Takmir masjid junub, junubnya mimpi basah misalnya. Kalau jima belum punya istri, ya. Mimpi basah, ya. Tiga-tiganya mimpi basah. Ya. Nah, iya. Nah, di bulan Ramadan, ya, kemudian mau mandi ngantri, ya, ngantri. Akhirnya ngantri tunggu, sudah azan subuh, ya, sudah azan subuh, belum mandi. Maka dia tetap puasa, puasanya sah. Dia mandi, ya, kemudian dia sholat dan dia lanjutkan puasanya. Puasanya sah. Ya, ini hanya contoh ya. Tapi di takmir al-mu'min jangan tersinggung ya, kalau pernah terjadi ya itu hanya kebetulan. Nah, kemudian wan nufasa kal haid fi jami'i ma taqaddam, dan wanita yang nifas sama seperti wanita yang haid ya, fi jami'i ma taqaddam, dalam seluruh apa yang telah dijelaskan ya, hukumnya sama. Kemudian wajibu alaihima al-qada' bi'ala al-ayyam allati fatatuhuma liqawli ta'ala fa'iddatun min ayyam ukhra. وصيلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. نعم. Kemudian ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها. Dan wajib atasnya, atas wanita yang haid, mengqadha puasanya biadadil ayyam allati fatatha, sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya, sesuai utang puasanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhra. hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Jadi wanita yang haid atau wanita yang nifas, ya, tidak membayar fidyah, namun mengqadha' puasanya. Sama seperti orang yang sakit atau musafir. Ya. Wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Ma balu al-haidi taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Kenapa wanita yang haid mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya? Qalat, kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalika, fa nu'maru bi qadha'i shaum wa la nu'maru bi qadha'i shalah." Kata Aisyah, dahulu ya kami mengalami hal itu, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, ini keringanan bagi para wanita, alhamdulillah, yang diqadha hanya puasa. Salat enggak perlu diqadha. Kalau salat diqadha, ya biasanya wanita haid itu 7 hari. Ya, kalau salatnya diqadha ya repot, ya berat. Salat tidak diqadha, puasa yang diqadha. Kalau ditanya kenapa, ya diperintahkan seperti itu, ya. Jawab Aisyah ini luar biasa, diperintahkan seperti itu. Atau ditanya-tanya sama orang, kenapa salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, ya, kenapa perintahnya seperti itu? Ya, karena yang diperintahkan seperti itu. Nah, kemudian al-qismu at-tasi' al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala walad min as-sawm fa innaha tuftir li hadhihi li hadithi Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wada'a 'ala al-fasir shatra as-salah wa as-sawm 'ala al-fasir wa 'ala al-murdi' wal hubla rawahu Abu Dawud an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Terus ويلزمها القضاء بعدد الايام التي افطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض اذا برأ. نعم. القسم التاسع golongan yang ke-9. Al-mar'atu idza kanat murdian aw hamilan. Wanita apabila menyusui atau hamil. Wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala al-walad. Dan dia khawatir atas dirinya atau atas anaknya, ya, dia khawatir dirinya atau khawatir anaknya. Minas saum, karena puasa. Fa innaha tuftir, maka dia boleh berbuka. Li hadisi Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wada'a 'anil musafir shatr as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sawma aw as-siyam. Akhrajahu al-khamsah. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh salat dari musafir. Allah telah menggugurkan separuh salat dari orang yang bersafar. Orang yang safar boleh kosong salatnya. Ya. Zuhur yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar ya jadi 2 rakaat, Isya jadi 2 rakaat. Allah telah menggugurkan ya dari orang yang safar separuh salat. Dan Allah juga telah menggugurkan puasa dari orang yang safar, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Artinya wanita yang hamil, wanita yang menyusui boleh enggak puasa? Allah telah menggugurkan puasa dari keduanya. Akhrajahu al-khamsah, dikeluarkan oleh Imam yang 5. Wa hadzal lafdhu Ibnu Majah, dan ini lafaz Ibnu Majah. Wa yalzamuha al-qada' bi adadil ayyam allati aftarat, dan wajib baginya mengqada bi adadil ayyam, ya, sesuai hari-hari yang ditinggalkannya, sesuai hutang puasanya. Hina yatayassaru laha dzalika, ketika mudah baginya melakukan hal itu. Wa yazulu anha al-khauf, dan hilang darinya khawatiran. Kal marid idza bari'a, seperti orang yang sakit apabila sembuh. Perhatikan para jemaah rahimakumullah jami'an, apa yang disampaikan oleh saya di sini, ya, apa namanya, salah satu atau sebagian pendapat para ulama, namun yang rajih, yang benar, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui yang tidak berpuasa cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Ini sudah kita bahas berulang-ulang ya, setiap apa namanya puasa kita bahas. Bukan mengqadha. Yang kuat adalah membayar fidyah. Ya, anak punya tulisan. Anak bawakan wanita, mana dalilnya Ustaz? Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui yang tidak puasa cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Dalilnya Asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdiu ala waladiha fi Ramadan qala yuftirani." Apabila wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas, keduanya boleh berbuka. Wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan, dan keduanya wajib bayar fidyah. Wa la yaqdiyani shauma, dan keduanya tidak perlu mengqadha puasanya. Ya, keduanya tidak perlu mengqadha puasanya. Ini di apa namanya? Asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ada riwayat yang lain, Ibnu Abbas pernah menyuruh putrinya yang sedang hamil agar tidak berpuasa dan mengatakan, anti bimanzilatil kabir la yutiku asyan, kamu ini sama kedudukannya dengan orang lanjut usia yang tidak sanggup untuk berpuasa. Fa'aftiri wa'at'imi angkuli yaumin nisfa so'in min hinta. Ya, oleh karena itu berbukalah, ya tidak usah puasa, dan berilah makanan kepada orang miskin setiap hari sebanyak setengah sok gandum. Ya, kemudian juga ada asar dari Ibnu Umar, dan kata para ulama, asar dari Ibnu Abbas dan asar dari Ibnu Umar, tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Jadi yang kuat wanita hamil, wanita menyusui yang tidak puasa cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Sekarang kalau antum nanya, Ustaz di sini sih dalilnya apa? Beliau punya dalil juga. Dalil yang beliau bawakan atau ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, kias wanita yang hamil dan wanita yang menyusui sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak puasa qadha atau bayar fidyah? Ah, qadha man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang siapa yang sakit atau sedang safar lalu tidak berpuasa, hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Jadi dikiaskan wanita yang hamil, wanita yang menyusui sama seperti orang yang sakit. Ya, namun kias ini kurang tepat. Ya, kias ini kurang tepat. Alangkah sama antum, wanita hamil berapa bulan hamilnya? 9 bulan. Ingat 9 bulan. Ya, 9 bulan hamil, tidak puasa. Setelah hamil dia harus apa? Menyusui. Menyusui berapa lama? 2 tahun. Tadi hamil tidak puasa, menyusui 2 tahun, tidak puasa lagi. Sudah 3 puasa dia tidak jalankan. Qadrullah dia hamil lagi. Iya. Hamil lagi, enggak puasa lagi, nyusuin lagi. Coba berapa banyak puasa yang harus dia qadha? Berat sekali. Ya, kapan dia qadha puasanya, kapan? Ya, terlalu berat. Ya, jadi pendapat yang paling rajih, yang paling kuat ya adalah wanita yang hamil, wanita yang menyusui yang tidak puasa cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ana tidak sepakat dengan pendapat Syekh di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10. Aqismuz 'ashir man ihtaja li syukri li daf'i darurah ka in qadi ma'sum min ghalatin aw hariqin aw 'adamin aw nahwi dhalik. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطر. نعم. Kemudian golongan yang ke-10, man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairihi, orang yang butuh berbuka, ya, dia harus berbuka untuk menghilangkan bahaya dari orang lain. Ya, dia harus berbuka untuk menyelamatkan orang. Ka inqadhi ma'sum, seperti menyelamatkan ma'sum, orang yang terpelihara darahnya, min ghorqin, dari apa namanya, tenggelam, au harikin, ya, atau dari kebakaran, au hatmin, dari kehancuran. Ya, gempa bumi, ada gunung yang runtuh, apa, bangunan yang runtuh, kemudian antum menyelamatkan orang lain, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bi taqawi alaihi bil aqli wasyurbi jazalau al fitru. Apabila tidak memungkinkan baginya menyelamatkan orang tersebut kecuali dengan makan dan minum supaya dia kuat, ya, jazalahu al fitru, maka boleh baginya berbuka. Boleh baginya berbuka. Ya, ada orang tenggelam, ya, tolong, tolong, tolong, antum lagi lemes, ya, aduh, anu lagi puasa, gak bisa berenang, ya, wah, makan, ya, biar bisa berenang, biar kuat, ya, gak apa-apa, antum boleh, apa namanya, batalkan puasa, puasa antum, terus antum, apa namanya, tolong, ya, ya, ya, karena, kok tenggelam dulu, kenapa? Makan ya, ah? Oh, bagusnya tenang itu gak makan. Iya. Ya, kalau itu mampu nolongnya tanpa makan dari dulu, ya sudah, kan jangan batalkan puasa, nolong dia. Tapi kalau namanya kondisi orang kan beda-beda, gak sama. Ya, aduh, anak gak kuat berenang, kecuali harus makan dulu. Ya, ya, makan dulu. Ya, gak apa-apa, boleh baginya untuk berbuka. Tujuannya apa? Menolong orang lain. Ya, kalau yang tenggelam akhwatnya lumayan. Ya, udah gak ada orang, ya, gak ahwat tenggelam, ya, antum nolong. Ya, oh, itu bukan mahrum, bukan mahrum. Orang mati nanti, ya. Itu darurat. Antum tolong dia, selamatkan dia. Sebetulnya itu jodoh antum, ya. Selamatkan dia. Jazal al-fitru, boleh baginya berbuka. Bal wajib al-fitru hina idin, kata Syekh di sini, bahkan ketika itu wajib baginya untuk berbuka. Lianna inqadha al-ma'sum min al-halakati wajibun, karena menyelamatkan orang yang terpelihara darahnya dari kematian atau kebinasaan wajib. Wa ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib, sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib. Kita enggak bisa menyelamatkan dia kecuali kita harus makan, ya, maka makan wajib, ya, selamatin orang wajib. Sementara kita enggak bisa nyelamatin dia kecuali kita harus makan dulu, maka ketika itu makan jadi wajib. Ya, makan jadi wajib. Wa yalzamuhu qada'u ma aftarahu, namun wajib baginya mengqada puasanya itu. Ya, wajib baginya mengqada puasanya tersebut. Ya, enggak apa-apa qada puasa, tapi dapat akhwat kan lumayan, ya. طيب kemudian ومثل ذلك من احتاج الى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتال العدو فانه يفطر ويقضي ما افطر سواء كان ذلك في السفر او في بلده اذا حضره العدو لان في ذلك دفاعا عن المسلمين وعلا لكلمه الله عز وجل في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا وفي الحديث إيمان إلى أن القوة على القتال سبب مستقيم غير سفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون سفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. نعم. Kemudian contoh yang lain ومثل ذلك contoh yang lain Man ihtaja ilal fitri litaqawwi bihi alal jihad fi sabilillah. Orang yang butuh berbuka litaqawwi bihi untuk menguatkan dirinya. Alal jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Fi qitalihi al adwa, untuk memerangi musuh, ya, melawan musuh. Fa innahu yuftir, maka boleh baginya berbuka. Ya, apa namanya, ada orang berjihad, kalau dia puasa dia enggak kuat lawan musuh, ya. Enggak kuat angkat pedang misalnya, ya, atau enggak kuat megang senjata, dia harus makan. Ya udah, dia makan, ya, dia boleh berbuka. Wa yaqdi ma aftara, dan dia mengqadha, ya, apa namanya, puasanya itu. Dia mengqadha ma aftara, puasa yang dia batalkan itu. Sawa'un kana dzalika fi safar aw fi baladihi, baik hal itu pada saat safar atau di negerinya, ya, baik ketika dia safar, jihad safar, dia boleh berbuka, maupun dia jihad di negerinya, dia boleh berbuka. Idza hadarahu al-adu, apabila musuh telah berada di hadapannya. Li'anna fi dzalika difa'an 'anil muslimin, ya, wa i'la'an li kalimatillah 'azza wa jalla, karena hal itu merupakan upaya membela kaum muslimin dan meninggikan kalimat Allah azza wa jalla. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam, kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah dan kami sedang berpuasa, atau kami dalam keadaan berpuasa. Panazalna manzilan, lalu kami singgah di sebuah tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum, sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh kalian dan berbuka itu bisa menguatkan kalian. Ya, kalian sudah dekat dengan negeri kalian, sementara berbuka itu, ya, bisa menguatkan kalian. Fakanat rukhsatan, ketika itu berbuka adalah rukhsah, keringanan. Faminna man soma wa minna man aftara, maka ada di antara kami yang berpuasa dan ada di antara kami yang berbuka. Summa nazalna manzilan akhar, kemudian kami singgah di tempat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa aftiru, sesungguhnya kalian, ya, besok akan berhadapan dengan musuh kalian dan berbuka lebih kuat bagi kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berbuka. Fa'aftiru, berbukalah. Wa kanat azmatan, dan berbuka ketika itu adalah suatu ketetapan. Fa'aftorna, maka kami pun berbuka. Fa fi hadzal hadis ima'un ila anna al-quwwata 'alal qital sababun mustaqillun ghairu safar. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya kekuatan alal qital, kekuatan untuk berperang, itu sebab yang tersendiri, ghairu safar, selain safar. Ya, sebab yang membolehkan kita tidak berpuasa di antaranya safar. Kalau safar enggak boleh puasa. Kemudian di sana ada sebab yang lain. Ada tulis ini, apa namanya, kekuatan untuk berperang, supaya kita kuat berperang, itu sebab tersendiri, itu lain lagi. Jadi tidak ada kaitannya dengan safar. Kalau kita jihad di Indonesia atau jihad di Yogyakarta, ya, lawan musuh Yogyakarta tempat tinggal kita, terus kita nggak kuat karena kita puasa, maka ketika itu kita berbuka. Kalau ada yang ngomong ke kita, kan kok tidak safar, kenapa kok berbuka, kita katakan supaya saya kuat berperang. Karena kuat berperang ini sebab tersendiri, sebab yang lain yang membolehkan orang yang berpuasa untuk berbuka. Jadi tidak ada kaitannya dengan safar. Tidak ada kaitannya dengan safar. Sababun mustaqil, sebab yang tersendiri, ghairu safar, ya, bukan safar. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala illatal amri bil fitri al-quwwata 'ala qitalil adui duna safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan alasan perintah berbuka, ya, Nabi jadikan alasan perintah berbuka al-quwata 'ala qitalil adu, supaya kuat, ya, memerangi musuh. Duna safar, bukan safar. Walidzalika lam ya'murhum bil fitri fil manzil awal, oleh karenanya beliau tidak memerintahkan mereka untuk berbuka di tempat yang pertama. Antum perhatikan ada dua hadis ya, ketika Rasulullah mampir di tempat yang pertama, Rasulullah hanya mengatakan berbuka lebih kuat bagi kalian. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk berbuka. Namun ketika beliau singgah di tempat yang kedua, baru beliau memerintahkan beliau untuk berbuka supaya kuat ya melawan musuh. Ya, ini contoh yang lain. Artinya kalau kita butuh buka karena nyelamatin orang, atau kita harus buka karena ingin jihad ya, memerangi musuh-musuh Allah, membela kaum muslimin, dibolehkan bagi kita untuk berbuka, namun kita harus mengqadha ya puasa kita pada hari-hari yang lain. Nah, wa kullu man lazimahu al-qada'u min al-aqsam yasadqa fa innahu yaqdi bi 'adadi ayyami allati afṭara li qawli ta'ala fa'iddatun min ayyami al-ukhra fa in afṭara jami'a ash-shahr lazimahu jami'u ayyami fa in kana ash-shahru 30 yawman lazimahu 30 yawman wa in kana 29 yawman lazimahu 29 yawman faqat wal awla al-mubadara bil qada'i min حين زوال العذر لأنه أسبق إلى خير وأسرع في إبراء الذمة. طيب، وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر. Setiap golongan atau setiap orang yang wajib baginya mengqadha dari golongan-golongan yang telah lalu, maka dia mengqadha sesuai jumlah hari-hari dia tidak puasa, sesuai utangnya. Jadi yang wajib qadha siapa saja? Yang wajib qadha siapa? Satu, orang sakit. Namun orang sakit ada rinciannya, sakit yang bagaimana? Sakit yang masih bisa disembuhkan. Jadi orang yang sakit masih bisa disembuhkan, dia qadha puasanya kalau dia tidak puasa. Kemudian yang kedua, musafir kalau tidak puasa dia qadha puasanya. Yang ketiga, wanita yang haid atau wanita yang nifas. Kalau dia tidak puasa dia qadha puasanya. Jadi orang-orang ini atau golongan-golongan ini, kalau mereka tidak berpuasa maka mereka wajib mengqadha puasanya sesuai utang puasanya. Ya, sesuai utang puasanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Fa in aftara jami'a ash-shahri lazimahu jami'u ayami. Jika dia tidak puasa jami'a ash-shahri, satu bulan penuh, lazimahu jami'u ayami, maka dia harus mengqadha ya satu bulan penuh. Fa in kana ash-shahru 30 yawman lazimahu 30 yawman. Jika dia tidak puasa 30 hari ya, fa in kana ash-shahru 30 yawman, jika sebulan itu ada 30 hari, lazimahu salasuna yawman, maka dia wajib mengqadha 30 hari. Wa in kana tis'atan wa isrina yawman lazimahu tis'atun wa isruna yawman faqat. Dan jika bulan itu ada 29 hari, maka wajib baginya mengqadha 29 hari top. Ya, jadi intinya qadha itu sesuai hutang ya. Qadha puasa itu sesuai hutang puasa. Wal aula al mubadaratu bil qada min hini zawalil udri li'annahu asbaqu ila al khair wa asra fi ibra'i dhimmati. Dan yang paling utama al mubadaratu bil qada, segera mengqada. Yang paling utama segera mengqada min hina zawalil udri, sejak hilang udzur li'annahu asbaqu ila al khair, karena hal itu asbaq ila al khair ya, bersegera dalam kebaikan, wa asra'u fi ibra'i dhimmah, dan lebih cepat membebaskan tanggung jawab ya. Kalau punya utang ya segera dibayar, jangan ditunda-tunda ya. Utang puasa, utang uang ya, utang puasa toh yang semangat bayar, utang uang juga semangat bayar ya, karena punya utang yang harus dibayar. Nah, ويجوز تأخيره إلى أن يكون بين وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن تمام اليسر. جواز تأخير قضائها، فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشر أيام. نعم، يا boleh enggak menunda qadha? Wa yajuzu ta'khiruhu ila an yakuna bainahu wa baina Ramadan ats-tsani bi adadil ayyam allati 'alaihi. Boleh baginya menunda ta'khir, ya, menunda qadha ila an yakuna bainahu wa baina Ramadan ats-tsani bi adadil ayyam allati 'alaihi. Dia tunda sampai antara dirinya dan Ramadan yang kedua bi adadil ayyam allati 'alaihi, ya, sejumlah hari hutangnya, sejumlah hari hutangnya. Jadi boleh, nanti kita jelaskan. Liqouli ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar wa min tamamil yusri ta'khiru qada'iha. Dan diantara kemudahan yang sempurna dia boleh mengqada, menunda qada puasanya. Fa idza kana 'alaihi asratu ayyamin ramadan jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa baina ramadan athani asrata ayyam. Jika hutangnya 10 hari, hutang puasa Ramadannya 10 hari, maka boleh baginya menundanya sampai apa? Sampai antara dirinya dengan Ramadan yang kedua sisa 10 hari. Ya, jadi kalau hutangnya 10 hari, dia boleh nunda. Ya, sampai kapan? Sampai dia ada di bulan Sya'ban, ya. Kemudian 10 hari sebelum Ramadan datang itu 10 hari harus sudah lunas. Berarti itu waktu yang paling akhir, ya. Berarti tanggal berapa? Tanggal berapa Sya'ban? 20. Kalau dia punya utang 10. Kalau 20 mungkin tanggal 19 lah, ya. 19 Sya'ban. Karena hari kan kadang 29 hari. Ya, tanggal 19 Sya'ban dia boleh nunda sampai tanggal 19 Sya'ban. Itu sudah waktu terakhir. Ya. Karena sebentar lagi datang Ramadan. Boleh. Ya. Tapi kalau utangnya 10 kemudian dia bayarnya pas tanggal 25 Sya'ban, ya enggak boleh. Ya, karena hanya terbayar separuh. Separuhnya masih tersisa. Ini sudah mepet banget. Ya, jangan sampai gini para jemaah, jangan sampai antum punya utang puasa, antum belum bayar, kemudian datang Ramadan berikutnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Bayar, walaupun antum tunda, bayar, ya, dilunasin sebelum datang Ramadan ats-tsani, Ramadan yang kedua atau Ramadan berikutnya. Ya, kalau ikhwan jarang punya utang, tapi kalau akhwat ini biasanya punya utang puasa. Kemudian wa yajuzu ta'khiru al-qada'i ila Ramadan ats-tsani biduni 'udhr liqawli Aisyah radhiyallahu anha. Liqawli Aisyah radhiyallahu anha kana yakunu 'alayya shaum min Ramadan fama astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Rawahu Bukhari. Wa li'anna ta'khiruhu ila Ramadan ats-tsani yujibu an yatarakkama 'alayhi shaum wa rubbama ya'jizu 'anhu aw yamut. Wa li'anna shauma عبادة متكررة فلن يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزم صومه. فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، صام وليه عنه جميع أيام التي لم يتمكن من قضائها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم. kemudian ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان ثاني بدون عذر. Tidak boleh menunda qadha sampai Ramadan yang kedua, sampai Ramadan berikutnya, biduni udhrin, tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur enggak apa-apa, ya. Kalau ada uzur tidak mengapa. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku punya utang puasa Ramadan, aku tidak bisa mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, aku tidak bisa mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi lama sekali ya Aisyah qada utang puasanya lama. Ya, bulan Sya'ban baru ya mengqadanya. Kenapa? Lima kali tiha, ya karena Aisyah sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sering dekat dengan Aisyah. Ya, mukhoto ada Rasulullah, mukhoto ada Rasulullah. Ya, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Walianna ta'khirahu ila Ramadan al-thani yujibu ayyataraka ma'alihi sawm warubbama ya'jizu anhu au ayyamun au yamun. Dan karena penundaan yang ia lakukan sampai Ramadan yang kedua atau Ramadan yang berikutnya, yujibu menyebabkan ayyataraka ma'alihi sawm, menyebabkan bertumpuk hutang puasanya. Ya, menyebabkan bertumpuk atasnya puasa atau hutang puasanya. Warubbama ya'jizu anhu, dan terkadang dia tidak mampu atau tidak bisa menjalankannya. Au yamut, atau dia keburu meninggal. Ya, punya utang Ramadan yang kemarin belum dibayar, datang Ramadan berikutnya punya utang lagi, ya. Kemudian enggak dibayar, datang lagi Ramadan yang ketiga, ya, utangnya bertumpuk-tumpuk. Ya, sehingga terlalu banyak utangnya, aduh, berat bayarnya, berat. Ya, atau dia keburu meninggal. Sebelum bayar utang, dia meninggal. Ya. Walianna shauma ibadatun mutaqarriratun. Falam yajuz ta'khirul ula ila waqti tsaniyah kas-shalah. Kemudian alasan yang lain, karena puasa ibadah yang diulang-ulang. Ya, setiap tahun sekali. Maka tidak boleh menunda yang pertama sampai waktu yang kedua, seperti sholat. Ya, sama seperti sholat. Lalu nggak boleh nunda waktu sholat zuhur sampai datang waktu sholat asar. Nggak boleh. Ini namanya melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang sholat. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, jadi kalau antum sengaja menunda-nunda nanti sama. Ya, celakalah orang-orang yang puasa. Ya, bukan orang-orang yang puasa, itu orang-orang yang menunda-nunda membayar utang puasanya sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, sama seperti sholat. Wa in istamarra bihi al-udhru hatta mata fala syai'a 'alaihi. Jika uzurnya terus-menerus, ya. Jika uzurnya terus-menerus sehingga ia tidak bisa mengqadha puasanya, hatta mata, hingga ia meninggal, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada sesuatu atasnya, artinya tidak ada kewajiban, ya, atasnya, tidak ada kewajiban qadha atasnya. Ya, misalnya ada orang punya utang, ya, dia enggak bisa bayar, uzurnya lama banget, ya, ada terus, kemudian dia meninggal, maka dia tidak ada kewajiban apapun atasnya, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Karena Allah Subhanahu aujaba alaihi iddatan min ayamin ukhra wa lam yatamakkan minha. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atasnya iddatan min ayam, ya, beberapa hari sesuai utang puasanya. Min ayamin ukhra, pada hari-hari yang lain, wa lam yatamakkan minha, namun dia tidak bisa melakukannya, ya, karena punya uzur. Fasaqatat anhu, maka gugur darinya kewajiban tersebut, gugur darinya. Kaman mata qabla dukhuli syahri Ramadan, seperti orang yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Orang yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan, dia dosa enggak? Dia enggak dosa. Ramadan belum tiba, dia enggak bisa puasa. Kenapa? Karena sudah meninggal, ya. Dia tidak ada dosa baginya. Ya. La yalzamuhu shaumuhu. La yalzamuhu shaumuhu. Jadi tidak puasa tidak wajib baginya. Ya, puasa tidak wajib baginya. Fa in tamakkana min al-qada'i farata fihi hatta mata shoma waliyuhu anhu jami'al ayyam allati tamakkana min qada'iha. Jika dia bisa mengqada mampu mengkodok, namun faroto, dia apa namanya melalaikan, bermalas-malasan, ya, hingga ia meninggal. Soma waliyuhu anhu jami'al ayyam allati tamakkana min qada'iha, maka walinya berpuasa untuknya jami'al ayyam, ya, seluruh hari-hari yang ditinggalkannya. Ya, ada orang yang punya utang puasa, dia bisa bayar tapi dia malas-malasan, dia suka tunda-tunda, keburu meninggal. Kata penulis ini, maka itu hutang, dan yang bayar siapa? Walinya. Walinya berpuasa untuknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan punya utang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaih, hadis apa namanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Walaupun yang rajih, ini ada khilaf juga ya, yang rajih orang yang punya utang Ramadan kemudian meninggal, maka cukup bayar fidyah, ya, yang rajih cukup bayar fidyah. Dari apa? Dari mana? Dari harta yang ditinggalkannya. Dari harta yang ditinggalkannya. Adapun hadis ini, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu, barang siapa meninggal dan punya utang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Kata para ulama, hadis ini bagi orang yang punya hutang puasa nazar. Ya, orang yang punya hutang puasa nazar. Anak punya tulisan, ya. Soal nanti tulisan anak terbit, tapi Ramadan tahun depan. Ya, orang sekarang sudah selesai, ya. Cuma harus diedit-edit lagi, ya. Itu waktu. Baik. Ya, orang yang punya hutang puasa Ramadan kemudian meninggal, cukup bayar fidyah dari harta warisannya. Adapun hadis ini, ya, ini bagi orang yang punya hutang puasa nazar. Ya, orang yang punya hutang puasa nazar kemudian dia meninggal, maka walinya berpuasa untuknya. Nah, kemudian yang terakhir, waliyuhu warithuhu aw qaribuhu ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد أيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. فإن لم يكن له ولي لا يريد صوم عنه أطعم من أطعم من تركته عن كل يوم مسكينا بعدد أيام التي لم تمكن من قضائها. لكل مسكين مد بر بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة غرامات. نعم. ووليه وارثه أو قريبه. Adapun walinya, mereka adalah ahli waris atau kerabatnya. Ya, ahli waris atau kerabatnya. وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ أَلَّتِي عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. Dan boleh baginya dan boleh sekelompok orang berpuasa untuknya biadadil ayyam allati alaihi, ya, sesuai jumlah hari hutangnya fi yaumil wahid, dalam satu hari. Misalnya gini, ya, dia punya hutang puasa, ini kan Syekh membolehkan, ya, dia punya hutang puasa 29 hari misalnya. Terus ada 29 orang berpuasa untuknya, ya, dalam sehari, maka utangnya lunas. Ini boleh, ya, kata saya sini boleh. Atau dia punya utang 15 utang puasa, kemudian 15 orang berpuasa untuknya, maka boleh, ya, utangnya jadi lunas dalam sehari. Fi yaumin wahid. Qala al-Bukhari, kata Imam Bukhari, qala al-Hasan, kata al-Hasan, in soma anhu salasuna rajulan yauman wahidan jaza. Jika 30 orang berpuasa untuknya yauman wahidan, dalam satu hari, jaza, maka boleh. Fa illam yakun lahu waliyun aw kana lahu waliyun la yuridu as-sawm anhu ut'ima min tarikatihi an kulli yawm miskin. Jika dia enggak punya wali, dia enggak punya wali, atau dia punya wali namun walinya enggak mau berpuasa untuknya, ya, walinya bandel misalnya, ya, enggak mau berpuasa untuknya, maka ut'ima min tarikati, maka dikeluarkan fidyah dari harta peninggalannya, angkuli yom miskin, ya, setiap hari satu orang miskin. Ya, setiap hari satu orang miskin bi adadil ayyam allati tamakkana min qada'iha, ya, sesuai jumlah hari-hari yang ditinggalkannya. Likulli miskin muddu burrin, ya, setiap orang miskin mendapatkan satu mud gandum dengan kualitas yang terbaik, beratnya setara dengan setengah kilo lebih 10 gram. Setengah kilo lebih 10 gram. Ini kalau beras yang baik, beras yang bagus, ya. Tapi kalau berasnya nggak bagus, ya, satu setengah kilo, ya, satu setengah kilo, ya, untuk satu hari puasa itu dikeluarkan fidyah. Kalau ukuran beras satu setengah kilo. Kalau sini kan setengah kilo lebih 10 gram, sedikit sekali. Tapi tadi kualitasnya bagus, ya. Tapi kalau kualitasnya tidak bagus, ya, itu ukurannya satu setengah kilo. Kemudian ikhwani, hadhihi aqsamun nas fi ahkamis siyam syara'a Allahu fiha likulli qismin ma yunasibu al-hal wal maqam, fa'rifu hikmata rabbikum fi hadhihi syari'ah washkuru ni'matahu 'alaykum fi tashilihi wa tayyirihi was'aluhu athabat ala hadha ad-din ila al-mamat. Nah, kemudian terakhir, ikhwani, ya, saudara-saudaraku, hadhi aqsamun nas fi ahkami siyam, ini, ya, golongan-golongan manusia terkait hukum-hukum puasa, syara'a Allahu fiha likulli qismin ma yunasibu al-hal wal maqam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, mensyariatkan hukum-hukum puasa likulli qismin, bagi setiap golongan, ma yunasibu al-hal wal maqam, sesuai yang keadaan dan kondisinya. Fa'rifu hikmata rabbikum fi hadhis syariah, ketahuilah hikmah Rabb kalian, ya, fi hadhis syariah, dalam syariat ini. Waskuru ni'matahu alaikum, bersyukurlah, ya, terhadap nikmatnya atas kalian. Fi tashilihi wa taysirihi, ya, berupa kemudahan, ya, yang Allah berikan kepada kalian. Was'aluhu as-sabat ala hadzal din ilal mamat, mintalah kepadanya keteguhan, ya, di atas agama ini ilal mamat, sampai meninggal, ya. Ini apa namanya disampaikan oleh penulis. Adapun paragraf berikutnya itu doa, ya, yang penulis doakan untuk orang-orang yang membaca atau mendengarkan kitabnya. Jadi ada berapa golongan para jemaah? Ada 10 golongan, ya, 10 golongan manusia terkait puasa Ramadan. Yang pertama, kita ulang lagi, yang pertama apa? Muslim, balik, akil, mukim, al-qadir, as-salim min al-mawani. Apa hukumnya? Wajib puasa. Yang kedua, as-sogir, anak kecil, tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, al-majnun, tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat, orang yang sudah tua yang sudah pikun, tidak wajib puasa. Kemudian yang kelima, orang yang tidak mampu puasa jalan terus-menerus, tidak wajib puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, musafir, ya, boleh baginya tidak puasa. Kemudian yang ketujuh, orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, boleh baginya tidak puasa. Kemudian yang ke-8, wanita yang haid, haram baginya puasa. Kemudian yang ke-9, wanita yang hamil atau menyusui, boleh baginya tidak puasa. Kemudian yang ke-10, orang yang berbuka atau tidak puasa dalam rangka menyelamatkan orang lain, ya, atau menghilangkan bahaya dari orang lain, boleh baginya tidak puasa. Jadi, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, tidak semua orang wajib puasa. Ada orang-orang yang tidak wajib puasa, ya. Ada orang-orang yang tidak wajib puasa. Baik, ini barangkali yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, majelis yang ke-9 tentang apa? Majelis yang ke-9 tentang hikmah-hikmah puasa, ya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, ya. Jangan lupa dulu ada pengumuman.